lepaskan ku ke dalam retaknya hati, hingga air mata tak mampu untuk melukiskan perih yang kau ukir dalam hati ini. Kau hancurkan diriku saat engkau pergi, setelah kau patahkan sayap ini, hingga ku takkan I'm not afraid to die.